Lihat, kalau kita lihat kehidupan dunia ini adalah permainan. Artinya ya seperti ini. Permainan itu apa? Enggak selamanya. Coba yang senang hari ini besok ternyata susah. Yang senang hari bisa tertawa ternyata sore berbagi menjadi nangis. Itulah permainan. Kenapa kau enggak ketawa terus? Yang kaya pun ternyata deg-degan itu. Kenapa? Di saat mau bangkrut. Yang melarat justru tidak pernah takut bangkrut. Tidak punya duit, tidak pernah takut hilangan duit. Jadi ada saja, dunia itu begitu, permainan unik. Maksudnya kalau kaya kan ini, ternyata malah semakin kaya, padahal duitnya 10 miliar. Ini bangkrut 5 miliar, mabok dia. 5 miliar, bangkrut. Nah, sisanya berapa? Masih 5 miliar. Lihat, begitulah permainan unik. Padahal kalau dia pikir cerdas ya, dia masih punya banyak saya. Kenapa saya harus pusing? Maka laibun itu permainan sudah. Aneh. Aneh. Maka akan menjadi tidak permainan lagi, menjadi sebuah kehidupan yang hakiki. Kalau kita sambungkan dengan akhirat seperti ayat terakhir akan dihadirkan oleh Imam Nawawi. Wazinatun hanya bangga-banggaan sajalah. Memang hanya untuk bangga, zinatun itu perhiasan. Tafakhurun bangga-banggaan. Biarpun itu adalah mobil pinjam atau barang utang itu. Hanya bangga-bangga saja. Kalau tahu hakikatnya lucu. Mobilnya mewah, rumahnya mega. Itu semuanya katanya, wah ini sertifikatnya sudah di bank itu. Nah, jadi begitu. Gayanya tuh. Kelas menengah ke atas. Orang kaya. Katanya apa? Utangnya lebih gede daripada Masya Allah. Dan ini tidak sedikit. Itu masih bisa bangga kan? Padahal kalau tahu hakikatnya, ini nyungsep. Cuman karena gak ada yang tahu bisa berbangga. Lihat begitu uniknya dunia. Kalau di akhirat orang baik di surga, hakikat itu hina di neraka sudah. Kalau di dunia itu yang kelihatannya banyak duit, belum tentu itu bisa banyak utang itu. Jangan terlalu kagum itu. Ya kan begitu. Semoga yang di sini adalah dimudahkan oleh Allah semuanya. Kaya-kaya sesungguhnya, kaya akhirat. Yang sempit rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya zinatun perhiasan. Membuat orang terkagum-kagum. Jadi dipandang oleh orang sebagai kemewahan. Tapi padahal belum tentu kemewahan yang sesungguhnya. Wa tafakhurun hanya untuk berbangga-banggaan. Bainakum di antara kita. Jor-joran, gede-gedean rumah, mobil, dan seterusnya. Begitulah dunia. Tapi kalau orang kaya hati diberi oleh Allah kendaraan mobil, kita syukuri nikmat, ya kan? Tapi di saat dunia itu saya beli mobil hanya karena bangga-banggaan. Kenapa? Saya harus beli mobil. Tetangga saya beli Xenia, saya beli Avanza. Hanya bangga-banggaan, bukan karena untuk kebutuhan. Tak tanya besok ganti Innova. Ini pakai merek mobil promosi, nanti dapat hadiah ini. Pakai merek mobil bingung nanti judulnya apa ini. Sudah terlanjur mis. Terlanjur promosi, nanti masuk showroom mobil sana minta hadiah. Jadi yang satu beli Innova, bingung lagi. Jadi bangga-banggaan. Hah? Terus begitu, tidak ada ujungnya. Mau berbangga dengan kekayaan. Orang kafir ternyata lebih kaya dari dirimu. Mau apa? Mau sombong dengan orang Islam juga. Mobil mewah, rumah mega. Tak taunya tetangga kita yang kafir gak pernah sujud lebih kaya. Karena memang itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Maksudnya tidak membuahkan apa-apa di akhirat jika kita tidak hubungkan di akhirat. Bukan kehidupan dunia ini adalah hayal, bukan. Hayal bagaimana? Nyata, yang makan, minum, dipukul sakit, ribut dengan dunia. Benar, bukan hayal ini. Ini hidup yang sesungguhnya ini. Kehidupan dunia adalah hayal. Bukan, ini hakikat.